Sehari tanpa kau sayang, rasanya waktu yang panjang. Bukti cintaku padamu, ku mohon jangan kau duka mu duka duka ku sayang, gundah ku sayang. Ku harap kau menyelami dalamnya lautan cintaku. Dukamu duka ku sayang, gundah ku sayang. Ku harap kau menyelami dalamnya lautan cintaku.